ada nggak sih harga murah di zaman resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu apa sih, Bu? Ah, masa sekarang ini? Masa ekonomi sulit? Hah? Ekonomi sulit? Iya, ekonomi sulit. Wah, kalau saya jualnya ekonomi power liquid, Bu. Harganya irit, bersih selangit, nyuci piring jadi nggak sulit. Ya benar, Pak. Ya benar lah, Bu. Harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1 lagi. Wah. Terus, ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Masa sih, Pak? Aduh, swear, Bu. Lebih kental, busanya lebih banyak dan lebih irit. Wih, udah irit, dahsyat lagi bersihnya. Oke deh, saya beli kalau gitu. Eh, beneran beli 2 gratis 1 kan? Beneran dong, Bu. Ekonomi power liquid harganya cuma 1.000. Beli 2 gratis 1. Isi lebih banyak, cuci piring makin irit, hanya ada di ekonomi power liquid. Dari Wingscare.